Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد نفه الله بالعبودية في أكمل أحواله فقالت الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فالدين كله داخل في العبادة. Selanjutnya beliau berkata, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat sebagai hamba, sifat penghambaan pada kondisi-kondisi yang paling sempurna dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam kedudukan-kedudukan yang tertinggi dalam perjalanan hidup beliau SAW, Allah sifati ketika beliau sampai dalam kondisi ini, sebagai hamba, orang yang tegak di atas ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebutkan empat kondisi, empat keadaan. Yang pertama, fil Isra, pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengabadikan peristiwa ini, subhanalladzi asra bi'abdihi laila lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Al ayat, maha suci Allah yang telah asra memperjalan malamkan bi'abdihi hambanya malam, pada waktu malam, minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Titik pendalilan di sini bahwa kondisi Isra Mi'raj adalah kondisi yang menunjukkan hebatnya dan tingginya kedudukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak Allah memperjalanmalamkan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, melewati langit yang ketujuh. Iya. Sampai kepada Baitul Ma'mur. Di sana terdapat Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan beliau pun melewati tempat ini sampai pada tempat yang mana beliau dengar goresan pena. Ini kondisi yang menunjukkan tingginya kedudukan beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Toh ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dengan satu sifat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sifat sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalanmalamkan abdihi, hambanya. Kata abdun adalah mereka, adalah ia yang tegak di atas ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hal ini menunjukkan bahwa kedudukan seseorang yang tertinggi adalah dengan mengejar ubudiyah itu. Bukan keluar dari ubudiyah sebagaimana disangka oleh sebagian orang-orang yang telah diperbodoh oleh syaitan, jin dan manusia, yang menganggap bahwa kedudukan tertinggi dalam beragama justru keluar dari ketaatan, keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa tidak sholat, sudah bisa minum khamr dan yang semisal itu. Kebodohan dari orang-orang yang telah diperbodoh oleh syaitan, jin dan manusia. Baik, kondisi kedua, fil iha. Kondisi pewahyuan. Kondisi pewahyuan. Kedudukan seorang hamba yang tertinggi adalah ketika dia mendapatkan wahyu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ketika Allah abadikan pewahyuan ini, Allah menyebutkan satu sifat sebagai hamba. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada hambanya. Ma auha, apa yang Allah wahyukan kepadanya. Allah tidak sebutkan sifat yang lainnya. Tentunya orang yang akan diberi anugerah besar ini, orang yang akan diberi anugerah besar ini harus disifati dengan sifat-sifat mulia, kan? Allah akan memberi wahyu. Allah memberi wahyu kepada dia yang seperti ini sifatnya, seperti ini kemuliaannya. Harusnya seperti itu, kan, bahasanya? Harusnya sifat pujian. Dan ternyata sifat pujiannya itu adalah pujian sebagai hamba. Fa'auha ila abadihi. Fa'auha ila abadihi. Allah pun memberikan wahyu ila abadihi, kepada hambanya. Jelas sekali menunjukkan keberadaan seseorang sebagai hamba adalah kedudukan yang sangat dan sangat harus dikejar. Bodoh besar, ketololan besar, kedunguan besar ketika hamba, ketika seorang ciptaan Allah Subhanahu wa taala keluar dari nilai-nilai ubudiyah, keluar dari nilai-nilai ibadah itu. Baik, kondisi ketiga, fid da'wah. Kondisi dakwah, terutusnya beliau sallam untuk berdakwah. Kondisi ini adalah kondisi yang menggetarkan alam semesta. Sebab kondisi ini yang paling dinanti oleh kalangan orang-orang yang terbaik dan orang yang paling jahat di muka bumi ketika itu. Kondisi dakwah, terutusnya beliau untuk berdakwah, menyampaikan dakwah. Saya katakan yang terbaik di muka bumi ketika itu sebelum Nabi diutus adalah agama yang terakhir, agama Allah, agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Agama yang terakhir adalah agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan di akhir-akhir agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, masih terdapat satu dua orang, mereka-mereka yang berada di atas ketauhidan, di atas penghambaan yang benar dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, walaupun mereka mengakui kehancuran Iya, agama ini tengah banyak umat. Banyak umat Nasara. Ini dapat kita lihat dalam kisah keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan kita telah bacakan kisah ini. Iya. Bagaimana tiap-tiap guru beliau, orang-orang Nasara yang berada di atas tauhid, Nabi Muhammad SAW diutus. Iya. Mewasiatkan kepada guru yang satu dan guru yang satunya, setiap guru hanya mengetahui satu guru. Dia tidak mengetahui lagi katanya yang berada di atas agama ini kecuali satu orang. Kamu pergi ke sana. Guru yang satu juga ketika akan meninggal, wasiatnya hanya kepada satu orang yang dikenal. Iya. Sampai akhirnya guru yang terakhir, dia mengatakan tidak ada lagi yang saya ketahui di alam ini. Kecuali hanya kamu sekarang sudah berada di zaman kenabian. Iya. Melalui ilmu yang ada dalam kitab yang Allah turunkan kepadanya, dia tahu ini zaman kenabian. Disebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad, tempat kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diutus di Mekah dan nanti akan hijrah ke Madinah. Disebutkan sifat-sifatnya. Iya, upayakan bisa sampai ke sana. Ini jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW dinanti, dinantikan dan diantikan. Bahkan salah seorang pemuka agama Yahudi, salah seorang, kalau saya tidak salah namanya, Ibnu Gajiban, salah seorang pemuka agama Yahudi, meninggalkan negerinya yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketenteraman, dia dimuliakan di sana, dia dibesarkan di sana, kehidupan yang penuh dengan kemakmuran. Negeri Syam ketika itu, negeri yang penuh dengan kebaikan, berkat sebab di sana pusat ahli kitab. Tapi dia tinggalkan sebab apa? Sebab dia menanti Nabi ini, terutusnya Nabi ini, dakwah Nabi ini. Hanya dia meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dia meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Hanya sebelum dia meninggal, dia sebutkan sebabnya. Kenapa sampai dia datang di negeri yang penuh dengan kelaparan, penderitaan, kepanasan. Katanya menanti Nabi. Berarti terutus dia boleh ini adalah sesuatu yang dinantikan. Demikian pula malaikat. Ketika Nabi di perjalanan malangkan Isra Mi'raj, malaikat-malaikat ketika mengetahui Nabi terutus langsung mengatakan, apakah dia telah diutus? Benarkah dia telah terutus? Mereka menantikan. Manusia yang terjahat pun menantikan perkara ini. Dajjal la'anatullah alaih. Dalam peristiwa terdamparnya Tamimud Dari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, seorang musyrik, seorang sahabat yang ketika musyrik dalam perjalanan laut terdampar ke pulau, dan di pulau itu dia melihat, menjumpai seekor binatang yang berbicara. Ini bukan film kartun ya, nyata dan nyata. Tapi yang suka nonton film kartun tidak terlalu bersemangat berita ini. Atau yang suka baca komik dan terpengaruh dengannya. Ini nyata dan nyata. Apalagi penggemarnya Naruto. Atau Ben 10. Atau Avatar. Toko baru. Ini nyata. Dia berbicara dan mengajak sahabat Tamim untuk menjumpai seseorang yang menanti berita. Dia menjumpai seseorang yang terbelenggu di dalam gua, matanya cacat satu. Dia ingin berita dari negeri Arab. Apa yang dia tanyakan? Apa inti pertanyaannya? Inti pertanyaannya adalah terutusnya Nabi yang terakhir. Ingin tahu ini terutusnya Nabi yang terakhir. Dajjal la'natullah alaih. Ini berita heboh, berita besar. Demikian pula ketika Nabi SAW terutus, sebutkan dalam sirah Nabi SAW dan hadis ini sahih, keterangan ini sahih. Ketika Nabi SAW terutus, maka apa? Langit-langit yang biasanya longgar, mudah setan-setan jin mencuri berita di atas di langit, maka ternyata terjaga rapat dalam rangka terjaganya wahyu yang turun. Saat begitu terutus berarti wahyu turun, harus terjaga. Mereka pun dilempar dengan, dirajam dengan bintang-bintang yang membakar mereka. Heran mereka, terjadi keanehan. Semua jin langsung lapor kepada bosnya, Iblis la'anatullah alaihi. Dan telah terjadi kesimpulan, diambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang terjadi di muka bumi. Maka bertebaran mereka di seluruh pelosok dunia mencari apa yang terjadi. Akhirnya mereka menjumpai Nabi SAW menyampaikan ayat Al-Quran, atau menyampaikan sementara sholat membacakan ayat Al-Quran. Ini dia menjadi sebab terputusnya Nabi SAW menggemparkan betul. Itu pun ketika Allah menjelaskan kondisi terputusnya beliau, satu sifat Allah untuk beliau SAW, sifat sebagai hamba, wa annahu lamma qama abdullah yada'u, dan sungguh tak kalah Abdullah hamba Allah tegak yada'u berdakwah. Kanu yakununa alaihi libada. Betul-betul mereka sepakat untuk mengupayakan kebinasaan, memboikot, menghalangi beliau SAW. Ini di awal dakwah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga kondisi yang sangat luar biasa. Peristiwa terangkatnya Nabi di atas semuanya. Peristiwa wahyuan yang merupakan kondisi yang sangat agung bagi seorang hamba. Dan peristiwa tegak di atas dakwah. Kemudian kondisi yang terakhir, kondisi tantangan. Allah menantang. Allah menantang. Menantang orang-orang musyrik. Tentunya dalam menantang ini yang dijagokan, yang diunggulkan harus yang mulia kan? Akan disebutkan sifat-sifat mulianya. Ternyata Allah ketika menyebutkan hamba yang Allah muliakan, Allah sebutkan sifat sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raydin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah." Sampai akhirat, jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan surah, satu surah yang semisal. Panggil seluruh bantu-pembantu kalian. Ini ditantang oleh orang masyarakat Arab yang sampai kepada puncak kehebatan berbahasa. Kalau orang-orang Arab sekarang, itu tidak semuanya tahu bahasa Arab yang benar. Orang Arab tidak semuanya tahu bahasa Arab yang benar. Jangankan orang Arab, penceramah-penceramah di Arab tidak semuanya tahu bahasa Arab yang benar. Ini sudah ustaz-ustaz ini istilahnya. Tidak semuanya. Bahkan kalau diurai lebih dalam lagi, dalam sisi kedalaman bahasa, maka orang yang sudah dianggap sebagai ulama di Arab itu tidak semuanya paham benar dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab yang ada sekarang tercampur. Dalam penggunaan keseharian. Tetapi bukan artinya bahasa Arab itu hancur. Kaidah-kaidahnya, aturan-aturan bahasa Arab itu terjaga. Kalau memahami bahasa Arab bisa terbuka jalur ke sana. Terbuka jalur ke sana. Karena itulah orang Arab sekarang perlu kamus. Orang Arab sekarang perlu kamus untuk melihat makna asal kata ini kembali ke mana maknanya, di mana arah penekanannya. Beda dengan orang Arab pada zaman Nabi Sallam. Mereka tidak perlu kamus. Sebab bahasa itu memang telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memerlukan kamus. Tapi orang Arab sekarang perlu kamus. Perlu kamus. Bahkan jangankan orang Arab, ulama pun sekarang perlu kamus. Ulama harus kembali kepada kamus. Yang ditulis oleh bahkan pengarang-pengarang kamus tidak semuanya paham benar bahasa. Penyusun kamus ini masih dilecek. Sebab di antara mereka ada penyusun belakangan. Dan ada yang menyusun bahasa dan memaknainya menyusun dalam kamus orang-orang terdahulu. Pada saat puncak kehebatan bahasa Arab ini, Allah tantang mereka untuk mendatangkan surah yang semisal. Dan Al-Quran bahasa Arab yang sangat jelas. Ayat Arabi mubin, bahasa Arab yang sangat jelas. Bukan bahasa lain. Al-Quran bahasa Arab. Firman Allah, tapi Allah ucapkan dengan bahasa Arab. Kedalamannya, ketepatan bahasanya, sunannya, luar biasa, luar biasa. Suruh datangkan yang sincalnya. Dan mereka tak aduh. Tidak ada yang mampu. Apalagi sekarang? Apalagi sekarang? Tidak akan ada yang bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya hati-hati ya, khusus terhadap kehebatan bahasa Al-Quran, hati-hati ya. Dan ini termasuk ilmu penting. Di Indonesia ilmu ini belum banyak beredar. Saya beritahu ilmu ini ya, di Indonesia belum banyak beredar. Bahkan di majelis-majelis taklim ahli sunnah wal jamaah belum banyak beredar ilmu ini. Hati-hati terhadap orang yang melihat keajaiban dari ciptaan Allah atau yang semacam itu dalam pengetahuan alam ini, kemudian melihat kecocokannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Melihat kecocokannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengannya apa? Orang-orang pun semakin kagum terhadap ayat Al-Quran. Sampai di sini benar, bagus. Tindakan selanjutnya, di sini banyak yang keliru. Akhirnya apa? Mengurai tafsir ayat Al-Quran melalui ilmu pengetahuan itu. Salah uraian selanjutnya. Dia kembalikan tafsir ayat Al-Quran kembali kepada teknologi dan semisal itu. Tidak. Salah. Langkah selanjutnya salah. Keajaiban Al-Quran bisa dilihat dari mana sih? Dari segala sisi. Bisa dilihat. Tetapi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang, salah. Sebab ilmu pengetahuan itu berkembang. Kalau ditafsir dengan ilmu pengetahuan sekarang, berarti apa? Al-Quran nantinya tidak akan terpakai. Sebab ilmu pengetahuan selanjutnya akan berkembang. Hati-hati ya. Dan orang tertipunya dari siapa? Dari sisi kehebatan. Itu banyak penelitian seperti itu. Orang-orang Eropa mengembangkan ilmu ini. Melihat sebagian ulama, sebagian orang-orang yang bergelut dalam tafsir itu juga melihat, mengungkap i'jaz kemu'jizatan Al-Quran dari sisi ini. Hanya pengembangan selanjutnya menafsirkan Al-Quran melalui cara seperti ini salah. Tafsir Al-Quran sangat jelas. Quran dengan Quran, Quran dengan hadits Nabi, Quran dengan orang yang paling diakui ilmunya oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat. Kemudian murid-muridnya sahabat. Jelas tidak ada penafsiran lewati perkara itu. Adapun kalau seseorang melihat kekaguman, apakah keajaiban, kedahsyatan, yang berhubungan dengan Al-Quran, baguslah. So, itu bahagian dari kemuliaan Al-Quran. Tetapi menafsirkannya, mengembangkan Al-Quran melalui itu, salah jemaah. Sehingga akhirnya menafsirkan, ayat ini maksudnya adalah ini. Karena begini. Akhirnya dia hubungkan itu. Penafsiran ini, pengembangan penafsiran ini, itu yang banyak beredar itu. Yang 19 September ya? Iya, 19 September. Ya, waktu rontoknya gedung apa itu? Di Amerika. Itu dihubungkan tanggal 19-nya dengan dihubungkan dengan nomor surah ini, ayat ini, dan ketemu ternyata ayatnya berhubungan dengan hancurnya, kehancuran. Ayatnya tepat berhubungan dengan kehancuran. Ini penafsiran batin cara seperti ini. Penafsiran batin dengan cara seperti ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah menantang. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan surah yang semisalnya. Datangkan surah yang semisalnya. Baik. Lihat titik pembahasan kita. Nazzalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami. Allah, tentunya di sini kan posisi pujian kan? Iya. Ayo, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada, ini posisi pujian ini. Iya. Ternyata untuk pujian ini Allah hanya menyebutkan satu pujian, abdina sebagai hamba. Kenapa? Sebab pujian sebagai hamba melingkup semua pujian. Melingkup semua pujian. Iya. Orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang haji, orang yang ini, orang semua penghambaan sudah masuk pada kata hamba. Sudah masuk pada kata hamba. Baik. Dengan demikian, selesai beberapa uraian ayat-ayat hadis yang menjelaskan kedudukan. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat ini menjelaskan kedudukan ibadah itu. Iya, di dalam Islam bagaimana mulianya orang-orang yang tegak di atas ibadah ini. Iya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh menegaskan, "Fad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah." Lihat pembahasan kita sudah berapa jenjangnya. Pertama, sebab dikarangnya kitab. Iya. Iya kan? Kemudian selanjutnya masuk ke dalam uraian pertama, definisi ibadah. Iya. Kemudian masuk ke dalam bentuk-bentuk ibadah, lahiriah dan batiniah. Kemudian selanjutnya ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kedudukan ibadah itu. Mulai dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah. Kemudian bagaimana tujuan dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya ia sampai pada pembahasan tadi, kondisi-kondisi tertinggi terhebat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau sallallahu dalam kondisi itu sebagai hamba. Kemudian kita masuk, fad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Jadi agama itu seluruhnya masuk pada kata ibadah. Ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang melandasi di karangnya kitab ini. Sudah masuk jawaban lagi nih. Saya ingatkan pertanyaannya. Sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Mal ibadah, apa itu ibadah? Wa ma furu'uha, apa cabang-cabangnya? Apakah agama ini seluruhnya masuk ke dalam ibadah atau tidak? Apa itu hakikat ibadah? Apa jenjang yang tertinggi? Apakah ibadah ini merupakan jenjang yang tertinggi di dunia dan di akhirat? Atau adakah jenjang di atas lain? Jenjang lagi di atasnya dari jenjang ibadah ini? Kita sudah mempunyai beberapa jawaban dari pertanyaan ini. Sekarang lihat, fad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Agama seluruhnya masuk pada kata ibadah. Agama seluruhnya masuk pada kata ibadah. Jadi selama orang beragama, dia beribadah. Harus berada di atas ibadah. Kalau tidak, tidak beragama. Lihat, dia menyebutkan dalilnya, wa qad thabata fi sahih anna Jibril lamma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati A'rabi wa sa'alahu 'anil Islam, qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasum Ramadan wa tahajj al-bait in istata'ta ilayhi sabila, qala faman iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut, wa tu'mina bil qadari khairin wa syarrin. Qala fa mal ihsan? Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Thumma qala fi akhir al hadith, hadha Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum, fa ja'ala hadha kullahu fid din. Telah sabit dalam hadis yang sahih. Iya, ini banyak hadis tentang ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, tentang dari beberapa sahabat. Ini pula, iya, dibuatkan oleh imam-imam yang lainnya. Kesimpulannya bahwa Jibril tak kala datang kepada Nabi Sallam dalam bentuk seorang Arab pedalaman. Iya, penampilan Jibril ketika itu dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, bersih, dan tidak ada tanda-tanda orang yang melakukan perjalanan. Orang dengan penampilan yang sangat menarik ini, bersih, putih, rapi, tiba-tiba hadir. Kemudian ternyata sahabat yang hadir di situ tidak ada yang mengenal orang ini. Tentunya kalau tidak dikenal, orang jauh. Tapi kalau orang jauh harus ada bekas-bekas, ada tanda perjalanan. Misalnya dari raut mukanya capek, ada adat keringatnya, atau ada bekas-bekas debu. Ini tidak ada sama sekali. Jibril datang berbentuk dengan bentuk manusia. Bertanya kepada Nabi Sallam, akhbirnya anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi pun menjawab dengan rukun Islam yang lima. Kamu bersyahadat bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kamu tegakkan sholat, tunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji ke rumah Allah jika kamu mampu, jalan ke sana. Kemudian kabarkan kepadaku tentang iman. Jibril benarkan. Kemudian tentang iman Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Kemudian menyusul pertanyaan Mukjah. Apa itu ihsan? Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarab. Jika tidak, maka yakin dia Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Lihat, semua yang dijelaskan ini, mulai dari Islam, iman, ihsan, ini semuanya kan ibadah. Ya tidak? Ini ibadah ini. Apa definisi ibadah lewat? Semua yang Allah cintai, Allah hidayah. Ada keridhaan Allah yang namanya Islam. Ini dia rukunnya. Lima rukunnya. Tapi bukan semuanya. Rukunnya lima. Semua rukun ini ibadah. Kemudian Allah ridai iman, ini rukunnya yang enam. Semuanya ini ibadah, Allah cinta, Allah ridai. Kemudian puncaknya, lebih hebat dari itu ihsan. Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Kamu beribadah kepada Allah dalam jenjang seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, jika kamu belum mampu melihatnya, maka sungguh dia melihat kamu, yakin dia melihat kamu. Dia dikatakan anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah. Berarti sebelumnya semuanya adalah ibadah. Hanya jenjang ini jenjang tertinggi dalam ibadah. Jenjang Islam itu ibadah. Jenjang iman itu ibadah. Jenjang ihsan adalah ibadah dalam kondisi kamu seolah-olah melihat Allah. Jika tidak, maka kamu yakin, harus yakin dia melihat kamu. Berarti semuanya adalah ibadah. Lihat. Di akhir hadis Nabi katakan, tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan dinakum. Nabi katakan dinakum, agama kalian. Di sini Nabi menjadikan semua tadi adalah agama, sementara semua tadi adalah ibadah. Kalau begitu, agama seluruhnya masuk dalam kata ibadah. Jelas ini? Ini ilmu penting. Kalau kita punya ilmu ini, banyak manfaatannya. Kadang ketika menggunakan kata ibadah, Iya. Misalnya, misalnya terhadap orang yang menganggap merayakan Maulid, memperingati Maulid Nabi Sallam, ini bukan ibadah. Kenapa dikatakan bukan ibadah? Supaya tidak, supaya tidak dijumuskan masuk dalam kalau ibadah harus ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka tidak. Dikatakan ini bukan ibadah. Jangan gunakan kata ibadah, gunakan kata din, agama. Dia tidak akan bisa lepas. Tapi dia agama. Kalau dia bilang bukan agama, ya terus kenapa kamu masukkan ke agama Islam? Kenapa semua orang mengatakan ini perayaannya agama Islam ini? Iya, ini kegiatan rutinitasnya agama Islam. Dia tidak akan bisa lepas dari kata agama, din. Sementara din adalah ibadah. Dia tidak akan bisa lepas. Sebenarnya ucapan-ucapan itu permainan kata. Karena dikatakan syiar. Iya. Apa syiar itu bukan merupakan perkara agama? Justru kalau kalau dibilang syiar, dia sudah termasuk perangkap yang sangat besar sudah. Iya. Kalau dia mengatakan syiar, berarti apa? Iya. Dia betul-betul melakukan bid'ah besar. Sebab syiar itu adalah ibadah besar. Yang dikatakan syiar dalam agama, itu sudah merupakan ibadah besar. Sebab syiar itu ibadah yang betul-betul mewakili semua ibadah. Itu dikatakan syiar. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sungguh betul-betul perkara yang merupakan ketakwaan hati. Dan kalau kamu menganggap ini syiar, berarti ini perkara besar dalam takwa. Dan takwa itu perintah dan larangan. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syiar-syiar adalah simbol-simbol besar dalam haji. Iya. Kalau sehubungan dengan ayat ini, walaupun makna syiar itu lebih umum. Dan kalau kau maksudkan yang sebagai syiar, berarti apa? Kau betul-betul telah membuat bid'ah besar. Iya. Saya membuat ibadah besar yang merupakan penampakan agama. Iya. Yang tidak pernah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemana pun larinya. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini tidak ada. Iya. Makanya kadang-kadang sudah terdengar itu kalimat. Iya. Sebenarnya ini tidak ada, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah dituntun oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Kamu cari hadis, mana hadis itu tidak pernah ada dalam sejarah Nabi SAW. Ini sebenarnya ilmu yang bagus sudah. Iya. Tetapi kalau orang yang menipu dirinya akan mencari-cari alasan supaya lari dari perkara yang sudah memujukkan. Iya. Sudah dibuka celah sebenarnya. Ya, Allah sudah membuka ilmu agar sudah menyadari bahwa itu kesalahan. Itu kesalahan. Tetapi ketika jamaah dua perkara menguasai seseorang, maka dia tetap akan maju, yaitu mengikuti syahwat dan mengikuti syubhat. Iya. Seseorang akan terus maju, mencari dan mencari jalan. Makanya setelah ucapan itu ada tapinya. Iya, sebenarnya tidak ada petunjuknya dari Nabi ini. Sebenarnya, tapi situ. Tapinya inilah yang menyebabkan terus terlaksana. Tapinya ini. Pendorong adanya lanjutan tapi ini dan lepas dari dua. Bahkan semua kesesatan di alam ini telah lepas dari dua ini. Dua ini pangkalnya. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah dhon, sangkaan. Wa ma tahwal anfus. Yang kedua, apa yang merupakan tahwa, kecenderungan dirinya. Apa yang merupakan kecenderungan dirinya. Ini dua. Semua kesesatan dah lepas dari dua ini. Dan dua ini tidak akan lepas dari kesesatan. Hanya kadang mendominasi. Kadang mendominasi dhon. Kadang mendominasi dhon. Dia melakukan kesalahan itu karena apa? Karena ada sangkaan salah. Ini kadang dikenal dengan kata syubhat. Dia punya pikiran salah dalam agama. Akhirnya. Bahkan dia menciptakan pikiran itu. Dia berusaha memperbaikinya. Ini sebenarnya masa tidak bisa ini. Ini kan dia berusaha mendaliminya. Yang semua dalilnya adalah sangkaan. Dia berusaha menguatkannya dengan argumentasi-argumentasi yang semuanya adalah dzan. Iyattabi'una illa dzan. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya dzan. Ini penyakit. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan hawa nafs. Hanya dalam perkara bid'ah banyak yang pertama. Tapi dalam perkara syahwat, minuman, wanita, kekuasaan, banyak-banyak yang kedua. Tetapi dua ini tidak bisa lepas. Pasti ada kedua-duanya. Hanya kadang salah satu dari kedua ini lebih dominan. Misalnya apa? Pengikutan syahwat lebih dominan. Tetapi ada pengikutan zon. Tidak boleh tidak. Atau ada pengikutan zon dominan. Tetapi ada pengikutan syahwat di dalamnya. Ada pengikutan syahwat di dalamnya. Misalnya ya, untuk sebagian orang, pelaksanaan maulid dan yang semisal itu dengan acara begini membaca ini, itu apa? Banyak-banyak melakukannya karena zon, sangkaan. Itu tadi antara sangkaannya tadi, syiar karena ini, karena ini. Itu zon, sangkaan semuanya. Untuk membenarkan saja. Dia tidak yakin akan dalilnya. Sangkaan. Tapi tidak lepas dari adanya tahwal angs, kecenderungan. Sebab apa? Amplopnya. Kalau untuk orang kampung-kampung apa? Yang paling besar untuk tuan gurunya. Untuk ini, itu ada kecenderungan. Gimana? Jadi tidak akan makan ayam, tidak akan ini. Darah lagi acara ini. Ada juga yang mencari. Demikian pula dalam perkara syahwat. Minum misalnya, orang minum. Itu kan syahwat kan banyak syahwat, bukan jarang dalilnya itu, kurang dalilnya. Dorongannya adalah syahwat, saya tidak bisa tahan ini. Tapi tetap ada bomnya juga, tetap ada, tidak bisa lepas itu, pasti ada. Apa misalnya? Saya tidak buat kerja kalau tidak minum. Tidak bisa. Ada, pokoknya ada lagi dulunya. Jelas tidak bisa lepas. Hanya kalau bon atau syubhat itu yang dominan. Kalau ini menguasai, maka apa? Orang, dia tidak akan menyadari dirinya bersalah. Beda kalau pengikutan syab. Dia tahu dirinya salah. Peminum itu tahu dirinya salah, tetapi dia tidak bisa lepas. Orang pecandu narkoba tahu dirinya salah, tetapi dia tidak bisa lepas. Tahu dirinya salah. Tahu. Tapi kalau yang mengikuti bol, itu tidak. Dia tidak akan merasa salah. Dia akan merasa benar. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anf wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Ini ilmu penting dalam melihat semua kondisi kesalahan. Kesalahan apapun yang terjadi tidak lepas dari dua ini. Wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Padahal telah datang dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Ini penghancur keduanya ini. Penghancur keduanya adalah dengan mengikuti ini. Mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggugurkan sangkaan-sangkaan jahat, pikiran-pikiran kotor. Sebab Al-Quran, petunjuk dari Allah, adalah ilmu cahaya yang tiada tandingannya. Dan menerangi kegelapan bagaimanapun gelapnya bagi orang yang mau menerimanya. Demikian pula, kekuatan dengan syahwat, itu akan diredam. Kalau memang betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada tandingannya. Tetapi kalau sudah terjerembab, maka apa? Kalau sudah mengikuti, dia akan berangan-angan. Orang-orang yang terkena dua penyakit ini, ia tadiuna illa dhann wa ma tahawwal, maka dia apa? diiming-iming dengan angan-angan. Terus. Diiming dengan angan-angan, kita akan dapat yang gini. Kita akan, ini perjuangan, ini, pengorbanan. Terus, walaupun sudah banyak kesalahan-kesalahan nampak, tapi tetap. Iya. Kan itu lihat ayat selanjutnya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna. Iya, falillahil akhiratu wal ula. Apakah bagi manusia apa yang diangankan? Padahal hanya milik Allah dari awal, yang awal sampai akhir. Miliknya Allah. Kenapa disebutkan am lil insani ma tamanna? Setelah sebutkan, setelah Allah menyebutkan dua pengikutan ini. Sebab kondisi orang yang mengikuti dzan dan hawa nafsu itu berada dalam kondisi diiming-iming dengan angan-angan terus. Ini terus ada itu. Ada sesuatu yang sudah diikat yang dianggap oh, di situ keberhasilan. Sudah keberhasilan. Kita sudah lihat begini, kita sudah ini sudah berhasil. Ini terus itu. Angan-angan ini terus yang menjadi dikejar-dikejar yang merupakan bayangan semua. Ini terus yang dikejar. Tidak akan mungkin kalau mengikuti dzan dan tahwal ams. Apa yang diinginkan hanya akan terwujud ketika dibuktikan dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memiliki yang pertama sampai yang terakhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita masuk ke dalam kaidah besar fad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Ini yang penting. Din seluruhnya yang namanya agama, agama Islam ini dari awal sampai akhir adalah ibadah. Adalah ibadah. Adalah ibadah. Tidak ada yang bisa lepas dari ibadah. Karena itu semakin beragama semakin orang berarti apa? Semakin benar ibadah ibadahnya. Kalau kita yakini ini dengan dalil yang sangat jelas ini, maka apa? Mudah bagi kita untuk melihat kebodohan, ketololan orang-orang yang menganggap agamanya telah hebat sampai ke dalam jenjang kesempurnaan agama dengan cara apa? Keluar dari ibadah. Keluar dari ibadah. Sebagaimana banyak ada beberapa tarekat-tarekat di Indonesia berkembang. Apalagi ketemu dengan masyarakat-masyarakat awam yang memang malas sholat, tinggal mencari kesimpulan. Mencari kesimpulan, cari intinya saja. Yang penting kita hakikatnya saja. Dan memang ada penjual hakikat. Ada orang yang menjual hakikat. Yang penting ada sekian persen setiap tahun. Misalnya, kamu dapat hakikat. Hakikatnya adalah ini. Hakikatnya adalah ini. Kalau kamu sudah pegang ini, sudah. Al-Quran dan hadis Nabi tidak perlu lagi. Itu kulit-kulit. Kulit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengherankan kalau orang bodoh, orang-orang pedalaman yang seperti ini, memang dan kalau dipenuhi dengan pikiran-pikiran praktis, tapi yang menjadi pengikut seperti ini ternyata juga orang-orang bertitel, orang-orang mempunyai pejabat. Ini mengherankan jamaah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan kepada kita bahwa kejahilan dalam agama itu betul-betul mengerikan. Dia akan menjilas orang yang berakal dan yang tidak berakal, orang yang berpangkat dan tidak berpangkat, orang yang kaya maupun orang yang miskin, dia akan dijilas ketika bodoh terhadap agama. Dan di sini sangat jelas dan sangat jelas siapa yang memiliki agama dia akan mulia dalam kedudukan apapun juga. Ketika dia miskin dia akan mulia dengan agamanya. Agama akan memuliakan dia melalui kemiskinan. Ketika dia kaya maka dengan kekayaannya dia akan mulia. Agama akan memuliakan dia dengan kekayaannya. Agama memuliakannya. Ketika dia orang bawahan, agama akan memuliakannya dengan kerendahannya. Ketika orang yang tinggi, punya jabatan, agama akan memuliakan dia melalui jabatannya. Tapi sebaliknya, kapan tidak ada agama, maka semua itu akan menjadi sebab rendah dan hinanya seseorang. Iya. Sementara agama seluruhnya adalah ibadah. Adalah ibadah. Pantas dan sangat pantas, ibadah itu menjadi maksud kita dicipta. Bersyukur jamaah, Allah cipta kita untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat kita bersyukur sebab kita tercipta dalam kondisi agama pengajar ibadah yang tiada tandingannya telah Allah sempurnakan, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW dengan kitab suci yang tiada tandingannya, Al-Quran Al-Azim. Baik, ini dalil pertama beliau. Kemudian beliau akan mengulik lagi kenapa din dan ibadah itu bertemu. Iya, hanya akan beliau urai selanjutnya dalam pembahasan bahasa. Ini termasuk pembahasan bahasa yang banyak ulama tidak memahami bahasa ini. Iya. Kata din itu banyak orang tidak paham. Sekarang apa itu din? Iya. Karena luar di cakupan din. Apa itu ibadah? Ini penggunaan kata ini. Kata din, kata ibadah. Sampai-sampai beberapa pakar, pakar itu ketika melihat kata din ini pusing melihat. Luas ini kata din ini. Apa, bagaimana mendefinisikannya? Sementara untuk orang-orang terdahulu, mudah bagi mereka untuk memahaminya. Lihatlah perbedaan bahasa zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ini melahirkan perbedaan apa? Perbedaan dalam sikap terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pahami betul ini. Ini kata kunci untuk melihat kehebatan orang terdahulu, para sahabat, jika dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Saya tutup dengan satu kisah yang sering kita dengar agar supaya kita semakin yakin bahwa paham mereka terdahulu melahirkan sikap yang berbeda dengan kita. Kenapa sikap berbeda? Keagamaan mereka berbeda dengan kita karena paham mereka sangat dalam, sangat luar biasa, beda dengan paham kita. Kisah keislaman Dimat, sahabat Dimat dari suku Azad Shanu'ah. Dia adalah seorang sahabat sebelum masuk ke dalam Islam. Ketika masih musyrik, dia mempunyai keahlian yurqi minariyah, meruqyah. Ini orang musyrik tapi bisa meruqyah, membaca bacaan. Dengan bacaan itu penyakit-penyakit karena kena angin, guna-guna dan semisal itu sirna dengan bacaannya. Ini namanya meruqyah. Dia punya keahlian itu. Ketika sampai di Mekah, dia mendengar orang-orang bodoh Mekah mengatakan inna Muhammadan majnun. Muhammad itu orang gila. Dia tertarik dengan kalimat ini sebab kata gila ini berhubungan dengan keahlian dia. Yang di situ terakhirnya, mana dia? Yang dia bertanya, ainahu? La Allah ayyashfiyahu ala yadayya. Mana dia? Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Perhatikan ucapannya. Ini ucapannya. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Nabi SAW. Diceritakan kemampuannya dan mengatakan bahwa banyak yang Allah sembuhkan. Sembuh dengan izin Allah melalui kedua tanganku. Dia ungkapin. Dia bilang ini kepada Nabi. Fahalumma, maka mari kemari. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan di sini. Ini terdapat pelajaran penting. Tidak semua orang yang meruqyah itu orang benar. Tidak semua orang yang meruqyah kemudian baik pengaruh ruqyahnya itu orang benar. Sebagaimana ini kan? Sebagaimana ini? Hebat meruqyah, sembuh dengan izin Allah. Tetapi dia orang muslim. Paham? Ilmu penting. Yang kedua, banyak orang yang meruqyah kalah dengan orang musyrik ini. Sahabat yang ketika ini masih musyrik. Sahabat ini mengatakan apa? Allah yang menyembuhkan. Dia tidak pernah mengatakan dirinya menyembuhkan. Sementara sekarang seorang kiai banyak meruqyah. Jangankan mengatakan menyembuhkan, dia bisa memecahkan penyakit. Memasukkannya ke kambing yang semisal itu. Dukun kalau seperti ini katanya. Bukan kiai, tai. Kotoran dalam agama yang semisal ini. kalau betul-betul memahami sifat ini nih, siapa yang betul-betul mau mengambil sifat mengendahkan penyakit, ini sifat Allah ini. Mengerikan ini kalau ada yang mengambil sebesar ini. Kalimat yang betul-betul menjijikkan. Jadi jangan terkecoh dengan sebesar ini. Lihat lebih jauh lagi. Setelah Nabi katakan, mari kemari. Apa katanya? Apa kata Nabi SAW? Nabi membaca, innal hamdalillah, nahmaduhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyiati amalina, mayyahdihillahu falamudillala, wa mayyudhu falahadiyala, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Sampai sini Nabi. Bahagian dari khutbatul hajah. Nabi baca ini, bahagian dari khutbatul hajah. Bukan ayat Al-Quran, tetapi apa pengaruhnya? Lihat bagaimana orang ketika itu dalam memahami kalimat, bagaimana ucapan Nabi Sallam bisa menembus, bisa menembus dan membongkar pikiran ini. Langsung dia katakan apa? Saya telah mendengar ucapan para dukun, saya telah mendengar ucapan para tukang sihir. Saya telah mendengar ucapan para penyair. Tidak ada yang semisal dengan ini. Sini tanganmu, sebaik akun Islam. Dalam riwayat yang lainnya, dia mengatakan, Ait alaiya kalimatik ha'ura, fa'innaha qadabalabna qamus al-bahar. Ulangi kepada aku kalimat-kalimat itu. Sungguh kalimat itu telah menjangkau lautan yang paling dalam. Menjangkau, melewati lautan yang paling dalam. Ini dia pahami dari kalimat Nabi SAW. Padahal belum ayat-ayat Al-Quran. Padahal belum ayat-ayat Al-Quran. Sehingga apa? Langsung berubah pikirannya. Pikiran apa yang pertama berubah? Menganggap Nabi orang yang berpenyakit. Ini kan yang dulu pertama berubah kan? Dan berubah posisinya. Ingin meruhkan Nabi. Langsung berubah posisinya. Kemudian menembus lagi. Menembus lagi. Pikiran yang bertahun-tahun yang diterapina. Berada di kesyirikan. Gugur seluruhnya. Dengan mendengar kalimat ini. Berubah dengan apa? Berubah dengan kemuliaan Islam. Dia pun bersyahadat. Lihat jemaah, bagaimana sikapnya seseorang ketika memahami itu kalimat. Ketika memahami kalimat. Dia memahami kalimat. Makanya jangan heran ketika membaca sejarah para sahabat, para ulama yang kadang membaca dan mengulangi satu ayat. Sebab dia sampai ke dalam pendalaman ayat ini yang dalam. Dia tidak mau melepaskan kenikmatan dalam mendalami ayat itu. Ini yang kita kurang di sini jamaah, yang melahirkan sikap yang berbeda. Kalau kita pahami ini, maka jalur perbaikan umat adalah dengan berilmu, memahamkan ilmu, membuka jalur ini, membuka pintu ini, supaya orang masuk. Walaupun jamaah untuk mengimbangi ilmu sahabat itu betul-betul memerlukan perjuangan-perjuangan yang sangat besar. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang bisa mengimbangi beberapa sahabat. Tetapi dalam tinjauan umum, secara umum, masyarakat sahabat tidak akan pernah terkalahkan kemuliaannya oleh masyarakat manapun yang pernah ada di muka bumi. Sebelumnya dan setelahnya. Dalam tinjauan umum, tapi dalam tinjauan orang per orang memungkinkan. Ada orang sekarang yang mengalahkan keutamaan satu atau dua orang sahabat dari kalangan sahabat. Tetapi selamanya tidak akan pernah ada mengalahkan kedalaman ilmu dan kedalaman iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat-sahabat besar yang ahli dalam berbagai bidang ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jalur ilmu itu adalah dengan kembali kepada mereka, mengikuti mereka. Itu jalur ilmu. Bukan mengikuti perasaan masing-masing, bukan mengikuti mimpi, bukan mengikuti kelompok masing-masing, bukan mengikuti pesantren masing-masing, bukan mengikuti pimpinan partai masing-masing. Tidak. Tapi kembali kepada mereka. Itu jalur ilmu. Ulama yang sebenarnya adalah ulama yang mengajak dengan ilmunya kembali kepada mereka. Menuntun dengan ilmunya membuka jalur supaya kembali kepada mereka. Ini ulama yang sebenarnya. Kalau ada orang yang berilmu, ada tokoh yang hanya mengajak agar supaya kembali kepada ilmunya, kembali kepada pikirannya, maka dia tidak akan mengajak kepada jalan yang benar. Iya, dia tidak akan pernah mengajak kepada jalan yang benar. Harus kembali kepada asal itu. Inilah yang dipuji dan inilah yang Allah ridai. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Iya, sampai akhir ayat. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, langsung sebut nama muhajirin dan ansar. Orang selanjutnya Allah sebutkan sifat wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, mengikuti ilmunya, mengikuti jalurnya, amalannya, dakwahnya. Maka apa? Ridallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Iya, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah ridha Allah Subhanahu wa taala ketika orang berada di jalur ini. Jadi jalurnya ilmu, ilmunya kembali kepada apa yang mereka sampaikan. Baik, semoga hal ini ada manfaatnya lebih dalam kurang. Bismillahirrahmanirrahim.